Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 100, واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkumu ma la yu'ni. Di antara tanda-tanda kesempurnaan atau baiknya Islam seseorang adalah min husni islamil mar'i tarkumu ma la yu'ni. Di antara tanda-tanda kesempurnaan atau baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat atau berfaedah. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti judul kita pada sore hari ini, ibadah dalam diam. Kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh para ulama bahwa dalam Islam itu tidak ada perbuatan ataupun kondisi yang sia-sia. Bukan hanya ucapan seseorang saja yang bisa berpahala dan bernilai ibadah. Bukan hanya perbuatan zahir saja yang bisa bernilai ibadah, tetapi juga dalam Islam perasaan bisa ibadah. Tetapi juga dalam Islam perasaan bisa juga bernilai ibadah, bisa juga bernilai maksiat, bisa berpahala, bisa berdosa. Perasaan. Jadi kita punya perasaan suka atau benci. Suka dan benci ini bisa anugerah dari Allah, bisa musibah. Bisa ibadah, bisa maksiat. Bisa berpahala, bisa menambah dosa. Padahal cuma suka doang tuh. Mencintai sesuatu atau benci terhadap sesuatu, suka kepada sesuatu atau enggan terhadap sesuatu, itu aja bisa bernilai pahala, bisa bernilai dosa. Makanya cinta itu adalah anugerah dari Allah. Tetapi ketika dia disalahartikan, bisa menjadi musibah dan salah satu di antara fitnah-fitnah syaitan. Itu perasaan dalam Islam. Sehingga kita mengenal dalam sunnah Nabi itu ada namanya sunnah sirah. Sirah itu artinya yang tampak pada diri Rasulullah SAW. Ada juga sunnah yang dikenal dengan istilah sarirah. Sarirah itu yang tidak tampak tentang Rasulullah SAW. Dan yang tidak tampak ini disebut dengan batin. Urusan-urusan di dalam diri beliau, termasuk apa yang membuat Nabi suka, apa yang membuat Nabi tidak suka. Hal-hal yang Nabi senang, hal-hal yang Nabi tidak senang. Hal-hal yang buat Nabi marah, hal-hal yang buat Nabi bahagia. Termasuk diamnya Nabi SAW adalah sunnah yang dikenal dengan istilah sunnah sarirah, atau sebagiannya kadang-kadang termasuk dalam kategori takririyah atau persetujuan Nabi SAW. Ini artinya teman-teman bahwa dalam Islam ibadah bukan hanya dilakukan secara zahir, tampak, ruku, sujud, berdiri dan amal-amal zahirnya. Tetapi ibadah juga bisa kita lakukan padahal kita tidak melakukan gerakan-gerakan sholat. Padahal kita tidak menginfakkan harta secara terlihat, zahir, tetapi tetap bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dan salah satunya adalah ibadah melalui tafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa ibadah dengan merasakan perasaan-perasaan yang baik, bisa juga ibadah dengan memikirkan hal-hal tentang kebesaran Allah. Ini dua-duanya ibadah dalam diam. Kayak misalnya kita tuh ngelihat ada orang yang hijabnya baik, bagus gitu. Hijabnya lebar. Terus juga kalau laki-laki kelihatan misalnya secara zahir orangnya rajin tilawah Al-Qur'an. Lalu dalam hati kita muncul rasa suka. Muncul rasa senang, muncul rasa respek, tertarik, takjub kepada pemandangan itu, maka ini termasuk perasaan yang insya Allah diridhoi Allah, berpahala. Sekedar gitu doang tuh. Kayak misalnya kita ngelihat ada seorang anak muda membantu orang tua di jalan nyebrang misalnya, atau dia sangat berkhidmat, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya lagi bicara, dia dengerin, dia nunduk, atau dia bantu orang tuanya di rumah sakit. Kita ngelihat seorang laki-laki atau seorang anak muda, kalau orang tuanya lagi bicara, dia dengerin, dia nunduk, atau dia bantu orang tuanya di rumah sakit. Kita ngelihat seorang laki-laki atau seorang anak muda berakhlak mulia, lalu muncul rasa respek di dalam hati kita, itu perasaan yang berpahala. Kayak gitu aja udah berpahala. Sama kayak kita merasa respek atau tertarik ketika melihat orang yang misalnya pulang balik masjid, rumah, masjid, rumah, atau di kantor begitu sudah waktunya sholat zuhur, dia yang duluan berwudu, dia yang ke musala lebih dulu, dia yang mengumandangkan azan di kantor kita. Lalu kita muncul rasa tertarik, kagum, takjub kepada orang kayak gitu. Ini adalah perasaan yang diridhoi oleh Allah dan berpahala insya Allah. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang pakaian ninja dan seterusnya, walaupun dia tidak mengatakan dengan lisan, sekedar punya rasa tidak suka saja, itu berdosa di sisi Allah. Makanya ada doa di dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami rasa ghillan, rasa tidak suka, rasa benci kepada orang yang beriman. Karena perasaan pun ada nilainya, berpahala atau dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau kita pengen dapat pahala dalam diam, maka kendalikanlah perasaan kita. Suka tidak suka, cinta tidak cinta dan seterusnya. Sampai ada hadis tentang keistimewaan mencintai karena Allah, dan itu banyak. Mencintai saja dan tulus cintanya. Seperti hadis tentang halal siwahuma, ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun juga. Perasaan cinta itu adalah iman. Begitu juga perasaan benci. Ayyakraha ayya'uda ilal kufri kama yakrahu ayyuqadhafa finnah. Poin yang ketiga dari hadis tentang nikmatnya iman adalah benci terhadap dosa, terhadap kekufuran, sebagaimana dia benci jika dia dilemparkan ke dalam api neraka. Perasaan cinta dan benci Jadi jangan katakan bahwa Islam itu tidak ada kebencian. Ada, tapi kebenciannya terhadap kebatilan, kebenciannya terhadap kedurhakaan, kebenciannya terhadap kerusakan, kebenciannya terhadap kejahatan. Jadi bukan hanya aliran cinta saja, tapi tidak ada bencinya. Ini tidak balance. Atau benci saja, tidak ada rasa cintanya sama sekali. Ini juga tidak baik. Berarti benci kita bisa menjadi tanda-tanda keimanan seseorang, bahkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma diam saja. Sehingga kita perlu mengintrospeksi diri, teman-teman. Apa yang membuat kita kadang benci? Apakah masalah subjektif, hanya tersinggung perasaan kita? Berarti benci kita ini benci yang tidak diridhai Allah. Apakah karena urusan harta? Berarti benci kita ini benci yang tidak diridhai oleh Allah. Gara-gara persaingan bisnis jadi benci. Gara-gara ada yang nilainya lebih tinggi dari kita, jadi benci sama dia. Ini orang yang bapernya, baper yang tidak diridhai Allah SWT. Tetapi kalau kita bencinya bukan orang tetapi perbuatan dosanya, insya Allah itu benci yang diridhai Allah. Cuman pada kesempatan ini kita akan lebih banyak membahas, ibadah dalam diam yang kedua. Bukan ibadah dalam diam dalam arti perasaan, tetapi dalam angle ibadah tafakkur. Sebagaimana tadi ayat yang saya baca di surat Ali Imran 190, gimana caranya kita beribadah dengan cara bertafakkur terhadap kebesaran ayat min ayatillah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kata para ulama, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang didapatkan dengan cara membaca, yang didapatkan dengan cara mendengar, yang didapatkan dari seorang ulama, yang didapatkan dari buku, namanya dengan sakofah, wawasan. Ada juga ilmu yang didapatkan bukan dengan cara membaca, tidak tertulis di dalam kertas ataupun teks, tetapi didapatkan dengan cara mentafakuri, memikirkan, merenungkan. Dan objeknya bukan tulisan, bukan bacaan, bukan huruf, tetapi objeknya adalah semesta. Itu dikenal dengan istilah hikmah. Sehingga ada orang yang dikenal dengan istilah alim atau orang yang ulama. Ada juga yang dikenal dengan istilah hakim, orang yang bijaksana, ahli hikmah. Atau bisa jadi dua-duanya, seorang yang alim plus hakim. Dia banyak ilmu sakofah, wawasan. Dia juga orang yang sangat hikmah, bijaksana, karena mentafakuri kebesaran Allah. Sakofah, wawasan. Dia juga orang yang sangat hikmah, bijaksana, karena mentafakuri kebesaran Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satu orang yang Allah sebutkan hakim atau Allah berikan hikmah itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Sejak kecil sudah dikasih hikmah. Ya Yahya khudil kitab biquwah wa atainahul hukma sabiyya. Sejak kecil Allah sudah memberikan hikmah kepada Nabi Yahya. Apa maksud hikmah? Nabi Yahya lebih faham kitab Taurat daripada ayahnya sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Padahal Nabi Yahya itu belajar Taurat dari Nabi Zakaria, tetapi beliau lebih mengerti Al-Taurat daripada ayahnya. Kenapa? Lalu mentafakkur kitab Taurat daripada ayahnya sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Padahal Nabi Yahya itu belajar Taurat dari Nabi Zakaria, tetapi beliau lebih mengerti Al-Taurat daripada ayahnya. Kenapa? Karena banyak tafakkur. Dari kecil hobinya itu sama dengan sepupu beliau, Maryam. Senangnya itu duduk di sebuah tempat yang terbuka, lalu mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Dawud hobi banget duduk di alam terbuka, kemudian mentafakuri kebesaran Allah, lalu berzikir kepada Allah, lalu diikuti oleh semesta. Bertasbihlah bersama Daud gunung, jibal. Bertasbihlah bersama Daud tuyur atau burung-burung, semuanya ikut bertasbih bersama Daud. Dan itu tidak dilakukan dalam bentuk ritual di dalam sholat atau di dalam masjid, tetapi di alam. Jadi kalau ada CV para nabi gitu ya, nama Yahya lahir di Palestina misalnya, nanti hijrahnya sampai ke Yordan. Hobi misalnya tafakur. Kalau kita mungkin traveling, kalau saya mungkin main air gitu ya. Kalau para nabi itu hobinya tafakur. Hampir, bukan hampir, semua nabi itu senang tafakur. Semua nabi. Walaupun yang terkenal adalah Nabi Ibrahim, tafakur. Lihat bintang, ini Tuhan gak ya? Lihat bulan, inikah Tuhan? Lihat matahari, benarkah ini Tuhan karena dia lebih besar? Tafakur dalam mencari kebenaran. Lalu Allah membimbingnya kepada kebenaran. Lalu terkenal juga tafakurnya Sulaiman. Terkenal juga tafakurnya Nabi Ayyub ketika beliau sakit. Terkenal juga tafakurnya Nabi Musa ketika di Madian dan di Bukit Tur Saina. Terkenal juga tafakur-tafakur yang sangat banyak dari para anbiya. Makanya Nabi Yahya. Makanya buat ibu-ibu nih, biasakan anak kita tafakur, Bu. Gimana caranya? Pancing, kasih dia pancingan, kasih dia semacam clue gitu buat dia mentafakur. Biasakan dia, bantu dia, bimbing dengan tafakur. Misalnya pas lagi jalan ngelihat apa, kaitkan dengan Allah. Apapun yang terjadi dikaitin dengan Allah. Apapun yang terjadi dihubungkan dengan Allah. Harus dihubungkan dengan Allah. Itu yang dilakukan oleh para anbiya dan orang-orang soleh. Kayak ada adegan kalau kita baca kisah Nabi Yahya. Suatu hari Nabi Zakaria seharian gak ketemu dengan anaknya Yahya, sehingga khawatir terhadap keselamatan Nabi Yahya. Soalnya orang-orang Bani Israel itu seneng banget posisi mereka di antara masyarakat sebagai ulama. Sedangkan posisi mereka sebagai ulama itu menguntungkan secara materi. Soalnya orang Yahudi ini curang kepada umatnya sendiri. Dia bikin syariat bukan dari Allah, dibuat-buat yang menguntungkan dia. Yang Allah menyebutnya dengan istilah yaktubuna alkitaba biaydihim, menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Wa yashtaruna biayatillahi tsamanan qalila, dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu kerjaan Yahudi, ulama-ulamanya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sehingga ketika Nabi Yahya muncul, apalagi Nabi Isa, mereka khawatir posisi mereka terganggu dan membahayakan pendapatan mereka. Banyak kejahatan yang mereka lakukan demi ingin menggeser atau menyingkirkan Nabi Yahya alaihissalam. Sehingga suatu hari Nabi Zakaria tidak melihat Nabi Yahya di rumah ibadah, tidak juga di rumahnya, demi ingin menggeser atau menyingkirkan Nabi Yahya alaihissalam. Sehingga suatu hari Nabi Zakaria tidak melihat Nabi Yahya di rumah ibadah, tidak juga di rumahnya, sehingga Nabi Zakaria mencari-cari seharian, di mana Yahya, di mana Yahya. Akhirnya Nabi Zakaria mencari di dalam hutan. Ketika dicari di dalam hutan atau di sebuah kebun, Nabi Zakaria melihat Nabi Yahya sedang duduk di depan sebuah lubang yang dibuat sendiri oleh Nabi Yahya, mirip dengan kuburan. Maka mendekatlah Nabi Zakaria kepada Yahya, bertanya, "Ya Bunayya, wahai anakku tersayang, apa yang kamu lakukan sendiri di dalam kebun ini? Apa yang sedang kamu lakukan sendiri di sini, wahai Yahya?" Apa kata Yahya? "Ya abati, wahai ayahku, bukankah ayah menceritakan bahwa yang bisa menghidupkan hati itu adalah mengingat kematian? Saya sengaja datang." "Maka wahai ayah," kata Yahya, "saya sengaja datang ke sini menggali sebuah lubang seolah-olah itu kuburan. Lalu saya mengingat kematian dengan cara menatap ke arah kuburan itu. Lalu saya berkata kepada diri sendiri, wahai diriku, kamu pasti akan dikuburkan di tempat ini suatu saat kelak. Dan saat itu terjadi, maka kamu hanya seorang diri, tidak ada yang bisa menolong kamu, wahai diriku, jiwaku." Jadi Nabi Yahya itu usia masih sekitar 7 tahun. udah punya inisiatif tafakur. Bayangin anak 7 tahun gali kuburan terus tafakur. Ada gak sih anak sekarang kayak gitu? Yang ada anak sekarang 7 tahun mungkin ngegame. Anak 7 tahun mungkin sibuk dengan gadgetnya. Anak 7 tahun ngejar-ngejar go Pokemon. Ke masjid juga, tetapi bukan untuk sholat ya. Soalnya Pokemonnya masuk masjid. Dia kejar tuh ke dalam masjid. Kejar go Pokemon. Ke masjid juga, tetapi bukan untuk sholat ya. Soalnya Pokemonnya masuk masjid. Dia kejar tuh ke dalam masjid. Beda generasinya. Kalau dulu 7 tahun udah punya hobi tafakur, sampai punya inisiatif membuat galian, lalu dia duduk di depannya sambil menangis. Yahya menangis. Makanya kata Allah, Nabi Yahya itu adalah hamba yang sangat lembut hatinya. Apa sifat Nabi Yahya? Wahananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Hanan at-taqi. Itu sifat Nabi Yahya. Saya menamakan diri dengan Hanan at-taqi itu karena berharap bisa meneladani Nabi Yahya. Dan itu salah satu nabi favorit saya banget lah pokoknya. Makanya pas saya punya anak laki-laki satu-satunya, langsung saya kasih nama Yahya. Dari dulu saya favorit banget, ngefans banget. Dikepoin cari-cari mana IG Nabi Yahya. Memang gak ada kan ya. Facebooknya gak ada, IG-nya gak ada. Yang ada suratnya. Sehingga saya hafal surat tentang Nabi Yahya, yaitu surat Maryam, yang dibuka dengan kisah Nabi Yahya. Lalu saya berdoa dengan doa Nabi Zakaria supaya dikasih anak laki-laki dan akan diberi nama Yahya. Alhamdulillah dikabulkan. Itu ajaib banget tuh doa. Kalau teman-teman pengen punya anak laki-laki dan soleh, coba hafal doa di pembukaan surat Maryam. Fahabli min ladunka waliya waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, beri saya seorang anak laki-laki yang meneruskan dakwah dan jadikan dia anak yang Engkau ridhai, dan jadikan dia seorang anak yang lembut, yang bersih, yang tidak pernah berbuat dosa, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan saya menamakan dia Yahya. Sehingga alhamdulillah Allah berikan kepada saya seorang anak laki-laki yang saya memperhatikan lembut sekali, anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan saya menamakan dia Yahya. Sehingga alhamdulillah Allah berikan kepada saya seorang anak laki-laki yang saya memperhatikan lembut sekali. Anak saya yang bernama Yahya luar biasa lembut sekali. Gak pernah marah-marah. Kalau dia marah pun minta disayang. Kalau kita marah, sayang aja katanya. Gak mau dimarahin. Dari lahir suaranya, ketika udah bayi lahir kan teriak-teriak tuh. Saya punya anak pertama namanya Aisyah, kedua Maryam, ketiga Yahya, keempat Mutia. Kalau Maryam ini lahir teriak-teriak, karena emang bidannya bapaknya sendiri. Saya yang jadi bidan, lahir tidak ada dokter, tidak ada bidan, saya tarik aja kepalanya. Jadi pas dia keluar dari kandungan, yang pertama dia lihat wajah saya. Oh, ini bapak saya. Sehingga dia dekat banget sama saya. Kalau saya ke laut surfing, dia ikut. Namanya juga lahir, yang pertama dia lihat adalah muka saya. Tapi teriaknya, suaranya lantang gitu, layaknya bayi. Kalau Yahya pas lahir suaranya pakai irama. Uwe, uwe, gitu. Oh, ini pakai irama Kurdi nih. Jadi kayaknya saya ngebaca ini ada bakat gift suara, sehingga kalau mengaji lebih mudah daripada yang latihan. Itu Nabi Yahya lembut sekali hatinya, dan semakin sering tafakur semakin lembut hati Nabi Yahya, dan tidak pernah berbuat dosa. Walam yakun jabbaran asiya, tidak pernah berbuat maksiat. Itu orang enggak pernah buat dosa, satu-satunya. Semua manusia nanti di akhirat akan dihisab dosanya. Ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Kecuali Yahya tidak punya dosa. Tidak punya kesalahan sama sekali. Wassalamun alaihi, tidak punya dosa ketika dia bangkit. Bersih dari dosa. Dan salah satu hobi laki-laki atau anak muda yang luar biasa ini adalah tafakur. Sehingga dia lebih paham Taurat daripada ayahnya. Bahkan dia yang mengajarkan awalnya Taurat kepada sepupunya yang masih kecil, yang bernama Isa alaihissalam. Sampai kelak Isa dapat wahyu Injil, baru Yahya mengikuti Isa dan belajar Injil kepada Isa. Jadi gantian nih. Pertama Yahya dulu ngajarin Taurat, habis itu Isa yang ngajarin Injil. Sehingga ketika mereka akan berpisah, Yahya hijrah ke Yordania, sedangkan Isa tetap di Palestina, mereka saling memberi nasihat. Kata Yahya, "Ya Isa, nasihatin gua dong. Kan kita mau pisahan nih. Beri saya nasihat wasiat, ausi ini. Nasihatin gua dong Yahya, Isa." Kata Isa, "Nasihatin gua dong Yahya, Isa." Kata Isa, "Kamu jangan kebanyakan menangis." Tuh nasihat Nabi Isa kepada Yahya, "Jangan kebanyakan nangis. Nangis saja, bukan cengeng ya." Karena beliau orang yang tangguh, bahkan anak seorang seorang tukang kayu. Jadi Nabi Zakaria, Yahya ini orang yang tangguh secara fisik. Tetapi nangisnya itu karena takut kepada Allah. Sehingga disebut katsirul buka, sangat banyak menangis. Asal malam tuh di rumah Yahya pasti terdengar orang menangis. Setiap malam di rumah Yahya ada orang menangis dan Nabi Yahya sedang menangis. "Rabbi, gimana saya? Ya Rabbi, nanti di akhirat gimana? Ya Rabbi, ampunilah dosa saya, ampunilah dosa keluarga saya," dan seterusnya. Nangis saja sepanjang malam. Karena tafakur. "Wahai Yahya, jangan terlalu banyak dan sering menangis," kata Isa. Terus Isa balik, "Wahai Yahya, sekarang beri saya nasihat juga sebelum kita berpisah." Apa kata Nabi Yahya? "Taghdab, jangan sering marah-marah." Karena Nabi Isa ini keras orangnya. Jadi beda banget nih. Nabi Isa tegas, Nabi Yahya lembut. Kayak Umar dengan Abu Bakar. Selalu kayak gitu orangnya. Kayak Musa dengan Harun. Musa keras, Harun lembut. Umar keras, Abu Bakar lembut. Isa keras, Yahya lembut. Allah bikin selalu seimbang di antara dakwah-dakwah hamba-hambanya. Selalu harus berjalan kayak gitu. Kalau dominan salah satunya, enggak akan sempurna. Sehingga kata Nabi Yahya, "Ya Isa, jangan kebanyakan marah. Bersabarlah," gitu. Karena Nabi Isa kalau ngelihat kemungkaran, wah, dihabisin sama Nabi Isa. Jadi spesialis kemungkaran. Kayak di Indonesia kan ada nih yang dakwahnya spesialis nahi mungkar, ada yang dakwahnya spesialis amar ma'ruf, ada yang dakwahnya dengan spesialis segmen A, B, C sampai Z. Maka mereka pun berpisah. Nabi Yahya pergi ke Yordania yang sekarang disebut dengan, ini hobinya, pergi ke Yordania yang sekarang disebut dengan tepi barat dan tepi timur. Kemudian Nabi Isa tetap di Palestina. Ini hobinya Nabi Yahya. Sehingga kalau teman-teman baca kisah para sahabat, orang tuh makin sering menangis, makin sering tafakur, makin dalam ilmu hikmahnya. Orang kadang sering tafakur, terus di hatinya tuh dilembutkan dengan air mata. Karena air mata ini membersihkan jiwa, membersihkan hati, sehingga makin lama makin lembut, peka banget. Tafakur, nangis, makin peka. Tafakur lagi, nangis, peka. Terus aja gitu. Ternyata ini pendidikan luar biasa loh. Bahkan kalau gak sekolah pun, cukup tafakur aja, ini udah jadi orang hebat nih. Gak usah sekolah yang sifatnya akademik misalnya. Walaupun itu sesuatu yang baik. Dia gak sekolah akademik pun, dia kerjanya tafakur aja setiap hari, itu aja udah menjadi orang yang luar biasa. Karena ini adalah sekolahnya para nabi. Ini mata kuliahnya para sahabat. Ini materi pendidikannya keluarga-keluarga para anbiya. Tafakur. Dan ini sudah jarang dibahas di sekolah-sekolah kita. Kalau tidak dibahas di sekolah, harusnya dibahas di rumah. Tetapi juga di rumah sedikit. Kalau teman-teman tahu, saya awal tahu dakwah itu gara-gara tafakur. Dulu ketika saya sekolah, pesantren namanya. Pesantren kita itu pesantren modern, campur ikhwan akhwat, sehingga tetap aja namanya campur ada kenangan-kenangan kayak gitu-gitu deh. Ada yang suka-sukaan gitu ya, kecuali saya doang. Kenapa? Karena saya nggak ada yang mau. Untung ya, untung saya fisik biasa aja, wajah biasa aja, terus juga secara materi keluarga saya orang miskin. Kenapa? Karena saya gak ada yang mau. Untung ya, untung saya fisik biasa aja, wajah biasa aja, terus juga secara materi keluarga saya orang miskin, terus prestasinya juga gak unggul-unggul amat, sehingga tidak ada yang mau. Kalau pengen sih pengen, cuma gak ada yang mau gimana ya. Dan saya mah apa tuh kan. Jadi gak ada. Ada aja adegan-adegan kayak gitu. Belum lagi nanti pesantren kita itu pernah menjadi pesantren yang ikut lomba band. Malah salah satu band yang cukup apa terkenal di Aceh tuh dari pesantren. Biasanya band anak band mah dari SMA, ini mah dari pesantren. Dulu lagunya tuh lagu-lagu yang agak-agak underground. Jadi pesantren lagunya underground. Tapi macam-macam, ada yang seleranya dangdut, kucuk-kucuk hotahe. Ada yang underground, ada yang pop, Westlife dulu mah, masih masa-masa boyzone, The Muffet, gitu-gitu deh. Ini pesantren. Kalau saya karena senang reggae, Bob Marley. Jadi lagu-lagunya tuh lagu-lagu reggae. Sampai akhirnya, dan waktu itu udah ada Raihan, Hijaz, lagu-lagu nasyid. Kita emang gak suka lagu-lagu nasyid. Dianggap, cemen gitu. Sampai akhirnya suatu hari ketika lagi liburan sekolah, saya lagi main bola di depan masjid. Masjid di Aceh itu kan halamannya luas-luas tuh. Kita bisa main bola di depan masjid. Ternyata di masjid itu lagi ada jamaah tablik khuruj di situ. Kan jamaah tablik mah khuruj antar masjid ke masjid ya, 3 hari, 40 hari gitu. Ada jamaah dari Pakistan lagi khuruj di masjid saya di Banda Aceh. Pas kita lagi main bola, pas istirahat habis main bolanya habis asar mendekati maghrib, kita istirahat, dipanggil sama salah satu amir jamaah dari Pakistan yang lagi khuruj di situ, sini gitu, pakai bahasa Inggris, come here. Akhirnya saya datang, duduk di sebelah dia senyumin aja, senyum orang soleh. Dari senyumnya aja udah nambah iman ya. Kalau senyum kita kan mematikan, ini senyumnya menghidupkan. Ada orang yang senyum mematikan hati, ada orang yang senyumnya menghidupkan hati. Makanya cewek-cewek kalau nggak posting, senyumlah yang menghidupkan hati. Senyumnya ditutup dengan cadar, jadi nggak kelihatan. Kalau senyum kita berlebihan, malah mematikan hati orang yang ngelihat. Ini orang soleh, senyum ke saya jadi kayak saya kayak dapat ilham, dapat hidayah gitu. Oh, orang soleh ya gitu. Jadi orang yang di pesantren nggak tahu apa-apa tentang agama, hanya belajar teori saja. Saya tahu fikih sholat, saya tahu fikih puasa dan seterusnya, belajar fikih. Tetap apa itu dalam bahasa Indonesia, kata dia. Saya bilang langit. Kata dia, langit Allah cipta. Tunjuk ke pohon. Saya bilang pohon Allah cipta, kata dia. Dia cuma tahu bahasa Indonesia Allah cipta aja. Terus dia tunjuk, ada sapi yang lagi merumput di depan masjid. Itu sapi Allah cipta. Gitu aja terus setengah jam, Allah cipta terus Allah cipta. Tapi setelah Allah cipta, saya ngerasa ada sesuatu yang beda di dalam jiwa saya. Jadi kayak orang yang baru sadar dan baru bangun dari tidur. Itu luar biasa, kerasa banget di hati kita. Ini namanya al-fiqhul qulub. Pemahaman yang paling baik itu dirasa di hati, bukan hanya difahami dengan logika. Dan itulah yang disebut dengan fikih dalam Islam. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan cara-cara yang Allah ajarkan. Orang ahli hikmah, materinya adalah kebesaran-kebesaran Allah dan akan sampai ke dalam hati. Bukan menambah wawasan. Wawasan apa? Orang saya juga udah tahu. Langit, orang saya yang ngasih tahu. Pohon, sapi, batu, segala macam, gunung, karena rumah saya itu dekat laut, dekat gunung. Jadi kita gak bolang banget. Jadi anak kalau saya nonton si bolang tuh kayak nonton masa kecil saya. Kadang di laut, kadang di gunung. Kalau kita haus tinggal pergi ke kebun wakaf. Di Aceh tuh banyak kebun wakaf. Tinggal petik aja buah kelapa. Petik manjat, petik sendiri, kupas sendiri. Banyak anak Aceh tuh ngupas kelapa itu gak pakai golok. Ngupas kelapa pakai gigi. Kelapa muda dikupas pakai gigi. Kayak ngupas mangga. Makanya kita gak pernah ke dokter gigi, copot sendiri gitu. Langsung, ngupas pakai gigi, terus digeprok gitu, udah aja minum air kelapa. Pokoknya si bolang banget lah. Jadi dekat laut, dekat gunung. Cipta, karang, Allah cipta, gunung, Allah cipta, awan, Allah cipta, dan seterusnya. Lama-lama jadi kayak nambah iman sendiri gara-gara kalimat Allah cipta. Dia mengajarkan saya tafakur. Akhirnya sejak saat itu saya mulai rutin khuruj. Ikut jamaah tablik, namanya khuruj pelajar, setiap bulan 3 hari. Setiap bulan khuruj. Sampai di Mesir saya masih khuruj. Baru saya berhenti khuruj, walaupun tetap berteman dengan teman-teman jamaah tablik, tetap respect dengan dakwah mereka, gara-gara ada insiden di Mesir. Bukan insiden dimarahin orang, kalau insiden dimarahin orang udah sering lah, namanya tablik ya. biasa dimarahin orang, ngapain kamu sendiri segala macam, masya Allah gitu aja, kita mah nggak ngelawan ya. Baru ada insiden yang buat saya berhenti itu apa? Saya lagi bayan, saya di Mesir itu kelas tahun kedua lah, semester 3 tahun kedua di Al Azhar. Saya bayangkan di tablik mah kalau lagi di masjid ada namanya bayan, ceramah di depan. Saya bayan, semester 3 tahun kedua di Al Azhar. Saya bayangkan di tablik mah kalau lagi di masjid ada namanya bayan, ceramah di depan. Saya bayan. Bayan 1 jam. Setelah selesai bayan ada seorang bapak-bapak salaman sama saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia ternyata tadi itu duduk di depan saya. Siapa namanya? Saya sebutin. Dari mana? Dari Indonesia. Oh, belajar di mana? Di Al Azhar, saya bilang. Kata beliau, saya ini ngajar di Al Azhar, profesor kamu. Wah, ternyata yang dengar bayan saya adalah dosen saya sendiri, cuman beda semester gitu. Dosen tafsir Al-Quran semester terakhir, yang nanti saya akan ketemu beliau. Kalau nanti udah semester terakhir, saya itu dosen kamu di Al Azhar. Nih ya, kamu tuh tadi pas bayan banyak salah, banyak informasi yang keliru, banyak hadis-hadis yang nggak kayak gitu, banyak tafsiran yang keliru dan seterusnya. Oh gitu, Prof. Maaf, saya nggak tahu segala macam. Makanya, nih ya, kamu tuh tadi pas bayan banyak salah, banyak informasi yang keliru, banyak hadis-hadis yang nggak kayak gitu, banyak tafsiran yang keliru dan seterusnya. Oh gitu, Prof. Maaf, saya nggak tahu segala macam. Makanya, kalau kamu mau belajar, udah aja nggak apa-apa kamu khuruj, nggak apa-apa kamu berdakwah, tetapi jangan bayan dulu, karena bayan itu menyampaikan ilmu. Kalau nggak paham bisa membahayakan orang yang mendengar. Akhirnya saya minta maaf, dan sejak saat itu saya tidak berani lagi untuk bayan. Mulai saya belajar ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Saya tinggal di pelosok yang banyak tokoh-tokoh Ikhwannya. Salah satu guru Ikhwan saya, Profesor Dr. Abdurrahman Uwais, meninggal dalam kudeta militer di Mesir, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Dan foto beliau tersebar di koran, saya tahunya di Indonesia beliau ditembak, dan itu orang soleh banget, udah soleh baik lah gitu. Setiap beliau nggak pernah mengambil gajinya di kampus, diambil sih 1000 pon, tetapi setelah diambil langsung mahasiswa Indonesia nanya, anak-anakku udah pada beli buku belum? Belum, Prof, gitu. Ini beli buku, udah aja dibagi-bagi untuk beli buku kuliah. Udah pada bayar uang kuliah belum? Belum, bayarin kalau yang nggak dapat beasiswa. Bulan ini udah belanja beras belum, atau gandum atau apa? Kita mah pasti jawabannya belum, namanya mahasiswa ya. Belum aja. Masalahnya belum aja semuanya. Untung si dokternya nggak, kok belum aja nih jawabannya. Kasih aja setiap bulan tuh habis gaji beliau 1000 pound untuk membiayai kita-kita. Dan beliau hidupnya dari kebun. Dan setiap panen pasti datang bawa berkarung-karung hasil panen adas, kemudian gandum segala macam dibawa untuk mahasiswa. Ada yang zakat, ada yang sedekah, ada yang hadiah. Orang yang solehnya luar biasa. Saya kenal banget dengan beliau. Tidak sombong sama sekali. Rajin menabung. Dan tidak sombong. Intinya solehnya luar biasa. Saya kenal banget dengan beliau. Tidak sombong sama sekali. Rajin menabung. Dan tidak sombong. Intinya teman-teman, saya sendiri ngerasa bahwa tafakur itulah yang mengantarkan saya kepada dakwah. Sehingga tafakur ini menjadi salah satu di antara amalan yang saya rasa cepat sekali menambah keimanan. Dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Salah satunya adalah yang paling senang tafakur itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu hobinya tafakur banget. Sehingga karena Abu Bakar ini orang yang sangat rajin tafakur dan berkorban yang paling banyak untuk agama Allah, Allah kasih dia hikmah yang lebih dibandingkan sahabat yang lain. Sampai tingkat hikmahnya itu kepada kepekaan jiwa, yang kalau kita mungkin nyebutnya dengan istilah basiroh, punya kepekaan jiwa. Itu Abu Bakar. Salah satu contoh kepekaan jiwanya, Quran jangan hanya membaca teks, jangan hanya membaca tafsir, jangan hanya membaca syarah hadis, tapi tafakur juga. Karena ketika kita udah tafakur, kita akan memahami itu lebih dalam daripada orang yang ahli secara wawasan dan teori. Abu Bakar membuktikan itu. Contohnya ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ketika ayat ini turun, ayat tentang sempurnanya agama, sudah lengkap semua syariat, maka semua para sahabat itu bertakbir karena bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, syariat sudah lengkap, bertakbir ya Allah. Berarti ini ayat berita gembira, mereka bertakbir. Sedangkan Abu Bakar menangis. Lalu orang-orang bertanya, "Ma yubkika ya Abu Bakar? Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Memang ini adalah ayat berita gembira. Tetapi di sisi yang lain, ketika Allah sudah menyempurnakan agamanya, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan jika tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Tuhannya dan akan berpisah dengan kita." Baru para sahabat menangis semuanya. Jadi loadingnya beda. Kalau Abu Bakar tuh gak ada buffering, cepat gitu. Kenapa gak ada bufferingnya? Loadingnya cepat, karena beliau punya kepekaan jiwa yang lebih dan memahami teks lebih dalam daripada orang ahli tafsir. Ibnu Abbas aja gak sefaham itu. Padahal Ibnu Abbas ini Hibrul Ummah, ahli Al-Quran. Salim Maula Abi Huzaifah, hamil Al-Quran. Ibnu Mas'ud, qari Al-Quran, qari'nya Nabi SAW. Karena hikmah itu sesuatu yang dibaliknya, yang tidak akan terlihat hanya dengan pemahaman teoritis atau ilmiah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Baru mereka pada nangis. Gitu juga ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, saat fathu Makkah. Ketika fathu Makkah, semua orang waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan yang dulunya memusuhi Islam sekarang menjadi pembela Islam, seperti Ikrimah, seperti Sofwan, seperti Suhail. Banyak orang-orang yang benci kepada Islam sekarang menjadi pemeluk Islam. Sehingga seolah-olah dakwah ini sudah berada di puncaknya, sudah menang. Maka Abu Bakar pun menangis. Orang-orang bertanya lagi, "Ya Abu Bakar, bukankah hari ini hari bahagia ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam dan dakwah kita sudah dimenangkan? Kenapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Ma ba'dal kamah, bukankah hari ini hari bahagia ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam dan dakwah kita sudah dimenangkan? Kenapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Ma ba'dal kamali illan nuqsan." Tidak ada yang terjadi setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Artinya kalau sudah sampai di puncak, maka yang setelahnya adalah penurunan. Dia bisa melihat sesuatu yang setelahnya. Kalau kita masih belum di puncak, berarti ini akan naik terus nih. Tetapi kalau sudah di puncak, yang setelahnya adalah turunan. Maka tidak ada setelah hari ini yang penuh dengan kesempurnaan kecuali kekurangan. Dan apa yang dimaksud dengan kekurangan? Yang pertama, kekurangan itu adalah kita akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu nuqsan pertama yang sangat menyedihkan. Nuqsan kedua, terjadinya fitnah di mana orang-orang banyak yang keluar dari Islam dan munculnya nabi-nabi palsu. Fitnah di zaman Abu Bakar. Tetapi dibalik semua itu tetap menunjukkan bahwa punya firasat yang dalam. Bahkan ketika melembutkan jiwanya, sehingga Abu Bakar dikenal dengan orang yang istilahnya raqiqul qulub, raqiqul qalb, orang yang hatinya lembut sekali, peka banget. Raqiqul qalb, hatinya riqqah, sangat lembut. Bahkan ketika Rasulullah sakit, lalu Rasulullah meminta Abu Bakar yang jadi imam, kan? Suruh Abu Bakar untuk menjadi ya ummun nas, menjadi imam bagi orang-orang, kata Rasulullah kepada Bilal, "Ya Bilal, cari Abu Bakar, suruh dia jadi imam." Lalu Bilal mencari-cari Abu Bakar, gak ketemu. Mungkin Abu Bakar lagi di kebunnya atau di pasar. Karena ini sudah waktunya sholat, akhirnya Bilal berinisiatif menyuruh Umar jadi imam. Bayangin, ini ijtihadnya Bilal. Karena menurut Bilal kalau gak ada Abu Bakar ya Umar. Dan benar, akhirnya Bilal berinisiatif menyuruh Umar jadi imam. Bayangin, ini ijtihadnya Bilal. Karena menurut Bilal kalau gak ada Abu Bakar ya Umar. Dan benar juga, sesuai dengan nanti urutan khilafah, habis Abu Bakar Umar. Jadi Bilal juga ngerti. Cuman dalam hal ini Rasulullah gak setuju. Begitu Umar, kata Bilal, "Ya Umar, kamu jadi imam, Rasulullah gak bisa ke masjid, lagi sakit." Oh gitu, ya udah dikumpulin orang. Begitu Umar bertakbir, kan suara Umar tuh keras banget tuh, Allahu Akbar. Dan Nabi rumahnya di sebelah masjid. Mendengar suara Umar, apa kata Nabi? La, la, la. amma hadza fala. Jangan, kalau yang ini jangan nih, jangan, kata Rasulullah, teriak dari dalam rumahnya. Langsung Umar membatalkan sholat, nyari Bilal, dipukulin Bilal sama Umar. Eh, lo ngapain lo nyuruh gua jadi imam, Rasulullah aja gak setuju, kata Umar. Nabi saking gak setujunya tuh sampai teriak-teriak, la, gak boleh, yang ini gak boleh jadi imam. Nabi saking gak setujunya tuh sampai teriak-teriak, la, gak boleh, yang ini gak boleh jadi imam. Maksudnya gak boleh dia jadi imam selama masih ada Abu Bakar. Akhirnya Umar langsung balik badan nyari. Ah, pok, Bilal. Aduh, Umar. Ya, Bilal. Celaka kamu, kata Umar. Kenapa kamu suruh saya? Sementara Rasulullah gak setuju. Kata Bilal, emang sih. Rasulullah tuh nyuruhnya Abu Bakar. Cuma gak nemu. Saya udah ngepo-ngepoin, gak ada yang aktif handphonenya. Di miss call gak diangkat. Di japri gak dibaca. Gak kerit aja tuh. Atau gimana, ini udah waktunya sholat. Akhirnya semuanya pada dikerahkan nyari-nyari Abu Bakar. Pas Abu Bakar datang, baru Abu Bakar menjadi imam dan Rasulullah diam, setuju dengan keimaman Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah menyuruh Abu Bakar jadi imam, Aisyah protes. Padahal Aisyah itu anaknya sendiri, anaknya Abu Bakar. Protes, ya Rasulullah, suruh orang lain, jangan Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang lembut sekali hatinya, tangisnya daripada bacaannya. Bayangin, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah aja nangis. Nangis, ini kapan selesainya nih nangis melulu. Karena Abu Bakar itu kalau baca Quran, satu ayat baca, nangisnya kayak udah baca satu lembar. Baca lagi satu ayat, nangisnya lama seperti baca satu lembar. Nangis aja, karena hatinya lembut. Dan dia faham sesuatu yang tidak difahami secara teori. Tafakkur. Sampai pada waktu subuh, setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah berdiri di atas mimbar. Ini hari subuh terakhir Rasulullah sebelum wafat. Itu hari terakhirnya Rasulullah di muka bumi. Rasulullah berdiri dalam keadaan lemah, keringetan, lagi meriang berat, dan itu sakit keras beliau memaksakan berdiri, dan Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang kekasihnya atau tetap bersama keluarganya, maka hamba itu pun memilih untuk kembali kepada kekasihnya karena dia rindu kepada kekasihnya. Langsung Abu Bakar yang duduk di depan mimbar nangis. Umar terus menoleh Abu Bakar. Abu Bakar, ngapain nangis? Bisa aja itu yang dimaksud adalah Bani Israel. Laki-laki itu adalah Bani Israel. Jadi Umar memahami Nabi lagi berkisah nih. Ada seorang laki-laki yang diberikan pilihan, mau kembali kepada kekasihnya atau tetap bersama keluarganya. Dia memilih kembali kepada kekasihnya karena tidak tahan dengan rindu kepada kekasihnya. Oh, ada ya Bani Israel. Kirain sama Umar Bani Israel orang soleh. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Umar, tahukah kamu siapa laki-laki itu? Kata Umar, emang siapa? Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ternyata sudah diberikan pilihan untuk kembali kepada Allah atau tetap bersama kita, dan beliau telah memilih untuk kembali kepada Allah. Baru satu masjid nangis. Nyawanya ditawar ya. Rasulullah mau meninggal enggak? Mau dong, gitu. Rasulullah mau meninggal atau mau tetap hidup ya Rasulullah? Meninggal aja deh Rasulullah mah. Kalau kita coba, Ustaz, mau meninggal sekarang? Oh, jangan dong, saya belum beres ya, segala macam alasan apa modus gitu ya. Jangan meninggal sekarang, tuh ombak lagi bagus tuh. Ntar aja kalau pulang dari Batu Karas misalnya, ngombak dulu. Ini artinya Rasulullah itu sampai nyawanya aja ditawar sama Allah. Malaikat yang datang tuh gak enak hati. Cabut gak ya, gak tega. Kayak seorang dokter mau nyuntik anaknya sendiri. Kalau nyuntik anak orang kan nyuntik aja kan ya. Atau mau mengkhitan putranya sendiri kan. Gimana nih, kasihan nih anak saya. Udah kamu gak usah dikhitan aja deh. Padahal dia dokter ahli khitan, yang orang lain mah dikhitan aja, ini mah gak berani karena gak tega. Begitu malaikat mau mencabut nyawa Rasulullah, malaikat gak tega. Nyabut dikit-dikit. Pas Rasulullah mengatakan sakit gitu, oh ya tante, jangan. Dilepas gitu, oh ya tante, jangan. Dilepas sama malaikat, jadi nyawanya tuh mau dicabut, dilepas lagi, sakit ya Rasulullah, maaf. Gak jadi lagi tuh, cabut lagi gak jadi. Bukannya Rasulullah mudah, susahnya mungkin kadang-kadang malaikat gak tega tuh. Jadi pelan dicabut, Nabi kesakitan, langsung dilepas lagi. Saking cintanya malaikat kepada Rasulullah SAW. Sampai gak tega banget mau nyabut nyawa Rasul. Belum lagi nanti malaikat Jibril duduk di sebelah Nabi. Seolah-olah kayak apa, sahabat dekat banget megangin Nabi. Pas Nabi lagi dicabut nyawanya ngeliat ke arah Jibril, Jibril berpaling. Sampai Nabi bertanya, ya Jibril, apakah engkau benci melihat wajahku? Kata Jibril, bukan ya Rasulullah, saya gak tega. Coba bayangin, adegannya sampai segitu banget tuh. Rasulullah lagi dicabut nyawanya, Jibril gak mau ngeliat. Gini aja Jibril, coba bayangin Jibril yang perkasa, tiba-tiba jadi gitu. Gak mau ngeliat, aduh gak tega ya Rasulullah dicabut nyawanya. Coba kalau yang lain, yang mana orangnya diliatin gitu ya, ditonton sama malaikatnya. Ini mah gak ditonton karena malaikat gak tega. Dan ternyata Abu Bakar faham tentang hadis. Umar gak faham. Ini orang yang rajin tafakur. Terus sahabat lain yang rajin tafakur dan sangat peka adalah Utsman bin Affan. Utsman ini juga punya basiroh, rajin tafakur. Allah berikan kepekaan di dalam jiwanya. Saya pernah cerita mungkin pada masa kekhalifahan Utsman jadi Amirul Mukminin, Utsman itu juga selain presiden, dia imam di masjid, dia juga yang mengajarkan Al-Quran. Jadi presiden, imam, ulama sekaligus. Ini Khulafaur Rasyidin tuh empat-empatnya kayak gitu. Ideal gitu ya. Dia presiden, dia imam masjid, dia juga yang ngajarin ilmu. Terutama Ali yang paling luar biasa di antara empat ini kalau ilmunya. Nah, Utsman lagi ngajarin ilmu Al-Qur'an di masjid. Dan mereka tuh yang paling luar biasa di antara empat ini kalau ilmunya. Nah, Utsman lagi ngajarin ilmu Al-Qur'an di masjid. Dan mereka tuh sangat menghargai majelis ilmu. Bagi mereka mencari ilmu itu bukan berapa lama belajar, bukan ijazah, bukan berapa banyak teori yang diajarkan, tetapi keberkahan dari ilmu. Sehingga diantara adab duduk dalam majelis ilmu yang bagi mereka itu wajib, walaupun secara fikih tidak wajib, adalah sebelum masuk ke dalam majelis ilmu berwudu. Itu mereka tuh berwudu dulu. Dan gitu pakai baju yang bagus, yang bersih. Kemudian pakai parfum, khususnya untuk laki-laki, pakai parfum. Udah gitu, diam gitu. Saking diamnya, majelis ilmu di zaman sahabat, Nabi kalau lagi ngomong, itu di masjid kayak gak ada orang. Nabi kayak lagi ngomong sendiri, gak ada suara sama sekali. Jangankan suara, gerak aja gak ada. Malah kata para ulama, saking gak bergeraknya mereka mendengar Nabi menyampaikan ilmu, seandainya burung hinggap di atas kepala mereka, tuh burung bisa bikin sarang di atas kepala mereka. Saking gak bergerak. Ada gak di zaman kita? Duduk gak bergerak, sampai lalat, nyamuk. Wah, kenyang semuanya. Alhamdulillah ini majelis ilmu, saya senang makan apa minum darah di sini. Karena gak ada yang gerak. Digigit nyamuk juga gak kayak gini, diem aja. Kenapa itu teh? Sakinah. Mungkin kalau di kita ada, cuman matanya tertutup. Duduknya di tiang. Kalau kita nyebutnya tembokers, tembokers itu bersandar di tembok terus tutup mata dapat sakinah. Dan jangan dibangunkan kalau kayak gitu. Biarkan dia lagi dapat ketenangan dari langit. Sakinah. Cuman belum mawaddah ya, masih jomblo soalnya. Baru sakinah. Nah, pas zaman Utsman jadi Amirul Mukminin, ini melihat Allah. Nah, pas zaman Utsman jadi Amirul Mukminin, Utsman lagi ngajarin ilmu di masjid. Datanglah seorang laki-laki muridnya Utsman bin Affan. Ketika dia berada di teras masjid, Masjid Nabawi, di depan masjid, enggak sengaja laki-laki ini melihat aurat seorang perempuan yang melintas. Jadi ada seorang cewek lewat pakai hijab. Tiba-tiba ada angin kencang menyingkapkan hijabnya dan terlihat rambutnya sekilas, langsung ditutup lagi. Nah, laki-laki ini melihat aurat itu, rambut cewek sekilas gak sengaja di depan masjid. Karena dia anggap ini sesuatu yang tidak sengaja, belum lagi nanti hadisnya itu berarti adalah ramah segala macam, karena pandangan pertama gak sengaja. Dia anggap ini bukan dosa, sehingga dia tidak beristighfar. Ah, namanya juga sekilas gak sengaja, cuma rambut doang kan ya. Padahal di matanya duduk di antara jamaah. Begitu dia duduk, Utsman mengatakan, saya melihat ada seorang laki-laki yang masuk kepada kita untuk mencari ilmu, padahal di matanya masih ada bekas zina, kata Utsman. Coba, di matanya ada bekas zina. Laki-laki ini langsung terperanjat, kaget gitu. Langsung dia mengatakan, ya Utsman, apakah masih turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Artinya kan Rasulullah orang nabi terakhir. Bagaimana engkau tahu bahwa saya barusan melihat sesuatu yang tidak baik, sehingga engkau mengatakan ada bekas zina di matanya. Apakah telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Apa kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan farasah. Farasah itu jadi bahasa Indonesia firasat. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Bayangin, ngelihat cuma sekilas, rambut doang, gak sengaja pula. Nuntut ilmu disuruh keluar sama Utsman kegas. Rambut doang, gak sengaja pula. Nuntut ilmu disuruh keluar sama Utsman kecuali dia beristighfar. Gimana kalau yang lebih dari itu? Sengaja nyari, browsing, ngepoin, ngeklik, ngelihatnya bukan cuma rambut, dan sengaja, dan gak sekilas, dan lebih dari rambut. Kira-kira gimana tuh nuntut ilmunya? Itulah bedanya mereka dengan kita. Kalau kita mencari ilmu itu untuk direkam di dalam pikiran kita, hafal, tahu, ngerti. Nanti kalau ustadznya nyebut lagi, oh saya udah pernah dengar. Kalau kita baca lagi, oh gua udah pernah tahu tuh. Kalau dibacakan sama teman, saya udah hafal hadisnya. Bagi kita ilmu tuh di sini. Bagi mereka ilmu itu di sini. Kalau ilmu di sini, sambil bermaksiat pun bisa mencari ilmu. Ini konsep barat nih. Orang barat kan, kayak di film-film atau di mana tuh, mencari ilmu pacaran. Bahkan di kelas tuh duduknya satu bangku berdua, cewek cowok dengan pacarnya. Nanti ada apa, live party misal, qulub, difahami dengan hati. Dan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara meninggalkan dosa. Beda cari ilmu ala barat dengan ala Islam. Kalau ala barat sambil bermaksiat juga dapat ilmu. Tapi dalam Islam dosa kecil menghalangi kita dari ilmu. Itu yang dialami oleh Imam Syafi'i kan. Ke pasar gak sengaja ngelihat ada seorang ibu-ibu betisnya keangkat, namanya orang di pasar gitu lagi kerja, betisnya keangkat, gak sengaja langsung Imam Syafi'i memalingkan wajahnya, lupa beberapa hadis. Dan ketahuan banget Imam Syafi'i kalau lupa, soalnya gak pernah lupa. Kalau kita ngerasa biasa-biasa aja, karena emang kita jarang ingat. Makanya gak tahu kalau ada lupa, emang saya gak pernah ingat apa-apa. Kalau orang menghafal Quran itu ketahuan, kalau dia habis ada dosa itu ketahuan. Apa ketahuannya? Murojaahnya susah. Ayatnya lupa, itu orang yang hafal Quran. Jadi kalau kita gak ngafal Quran, gak akan ketahuan. Ah saya mah ngelihat gitu biasa-biasa. Jadi kalau kita gak ngafal Quran, gak akan ketahuan. Ah saya mah ngelihat gitu biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja, karena gak ada ayat yang dihafal, tidak ada hadis yang dihafal, sehingga gak ada yang lupa. Kalau kata teman-teman, hati-hati jaga pandangan, hilang hafalan. Kecuali bagi yang tidak menghafal gitu ya. Kalau yang gak menghafal, ada juga yang nakal. Gak apa-apa, hilang hafalan, ntar hafal lagi. Gampang, kalau hilang nanti dihafal lagi. Artinya, kepekaan itu al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman yang di hati itu tidak akan didapatkan kecuali dengan tadi meninggalkan dosa. Makanya kata Utsman, Utsman ini orang yang hatinya peka. Dan itu salah satunya dibangun dengan banyaknya bertafakur. Dan kita nanti bisa baca kalau dalam biografi Utsman itu, kalimat-kalimat tafakurnya Utsman itu luar biasa. Dan di antara semua hamba-hamba Allah yang ahli tafakur ulul albab ini, Rasulullah SAW adalah orang yang paling sering menyampaikan hadis-hadis tafakur. Allah cipta tadi bisa. Dan di antara semua hamba-hamba Allah yang ahli tafakur ulul albab ini, Rasulullah SAW adalah orang yang paling sering menyampaikan hadis-hadis tafakur. Contoh nih, tafakur itu kan artinya menghubungkan suatu objek dengan penciptanya, pemiliknya. Lihat gunung, Allah cipta tadi. Lihat langit, Allah cipta. Kalau enggak bahasa itu minimal kita bahasanya Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu artinya menghubungkan suatu objek semesta dengan pemiliknya. Itu namanya tafakur. Kayak tadi ayatnya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak subhanaka faqina adzabannar. Dan gak usah terlalu ribet dengan yang benar subhanallah atau masya Allah, sama aja lah. Saya sering banget dapat pertanyaan subhanallah, bisa juga masya Allah, tergantung maksud. Subhanallah itu artinya gak mungkin sia-sia. Masya Allah itu artinya gak mungkin kecuali dengan seizin Allah. Sama-sama bisa dibaca dengan ketakjuban. Kayak kita ngelihat alam yang luar biasa, ada siklusnya, subhanallah. Artinya gak mungkin ini terjadinya secara sia-sia, pasti ada maksudnya. Itu macamnya subhanallah. Tapi kalau kita bilang Masya Allah, itu artinya ini gak akan mungkin terjadi kecuali dengan seizin Allah, dengan kehendak Allah. Berarti bacanya masya tergantung niatnya, tergantung maksudnya apa di dalam hati kita. Rasulullah itu sering sekali mengaitkan satu objek dengan Allah atau akhirat. Itu tafakur. Contoh, jadi dalam satu perjalanan, kalau gak salah ini perjalanan perang Tabuk, Nabi berhenti di sebuah rest area, di oasis. Kan perjalanannya tuh panjang, harus berhenti satu perjalanan. Kalau gak salah ini perjalanan perang Tabuk, Nabi berhenti di sebuah rest area, di oasis. Kan perjalanannya tuh panjang, harus berhenti di beberapa spot. Suatu malam Nabi dengan pasukannya kaum muslimin berhenti di sebuah oasis. Dengan takdir Allah, kebenaran waktu itu malam bulan purnama, dan mungkin purnama yang paling sempurna. Kayak mungkin di kita tuh ada fenomena bulan yang paling dekat jaraknya dengan bumi, sehingga bulan terlihat lebih besar. Waktu itu mungkin kayak gitu, lagi bulan purnama, sempurna banget, dan tidak ada awan, cerah sekali, satu helai awan pun gak ada. Lalu para sahabat yang lelah berjalan, mereka tidur di hamparan pasir sambil ngelihat ke langit, melihat bulan purnama yang terang banget tapi tidak menyilaukan. Hening, ngelihat istri. Maaf ya bagi yang belum punya. Hiburan saya itu menatap wajah istri saya seperti rembulan. Tapi jangan dari jarak dekat. Kalau dari jarak dekat kan rembulan mah nggak mulus ya. Dari jarak jauh gitu. Atau menatap wajah anak, menatap wajah anak itu hiburan banget. Orang kalau udah nikah tuh ya, gak susah nyari hiburan. Yang susah nyari hiburan tuh kalau masih jomblo. Susah banget nyari hiburan. Ini gak bisa, itu gak bisa, udah dengar sekian album, tetap aja galau. Udah jalan sini, jalan sana, minum segala macam minuman, mulai dari soda, dan kemudian sampai, bahkan ada yang ke beer house, tetap aja galau. Tapi kalau udah nikah, tinggal lihat wajah pasangan, udah hiburan. Belum lagi senyumnya, belum lagi nanti, dan seterusnya. Itu ya, itu mah intermezzo doang. Susah menghilangkannya. Belum, tinggal lihat wajah pasangan, udah hiburan. Belum lagi senyumnya, belum lagi nanti, dan seterusnya. Itu ya, itu mah intermezzo doang. Susah menghilangkan materi itu. Balik lagi ya. Jadi pada natap wajah, pada menatap bulan gitu, pada hening semuanya, tiba-tiba Nabi mengatakan, tahukah kalian, nanti penduduk surga itu akan menatap wajah Allah seperti saat ini kalian menatap bulan. Tidak ada penghalang di antara mereka, kata Nabi. Ini artinya apa? Apapun objeknya dihubungkan dengan Allah dan akhirat. Dihubungkan dengan Allah dan akhirat itu tafakur. Melihat bulan, nanti gini nih kita ngelihat wajah Allah di dalam surga. Gak ada penghalang sama sekali. Bening gitu. Teduh. Terangnya tapi tidak menyilaukan. Oh gitu ya Rasulullah. Semangat lagi mereka untuk beramal soleh. Tafakur. Nanti di silaukan. Oh gitu ya Rasulullah. Semangat lagi mereka untuk beramal soleh. Tafakur. Nanti tafakur Nabi yang lain misalnya. Nabi lagi jalan. Terus ngelihat seonggok bangkai onta. Jadi ada bangkai onta yang sudah dipenuhi belatung. Dan onta itu namanya onta Saibah. Saibah itu artinya onta yang menurut keyakinan orang Arab jahiliyah, onta yang membawa sial, kutukan. Ciri-cirinya telinganya dipotong. Jadi ada hamin, saibatin, banyak istilah-istilah onta pembawa sial di zaman jahiliyah. Nah, onta ini kalau udah dipotong telinganya, gak ada yang mau makan dagingnya, tidak ada yang mau minum susunya, dan tidak ada yang mau menungganginya. Kenapa? Dianggap onta pembawa sial. Hidupnya aja gak ada yang mau. Onta saibah. Kata Nabi, sesungguhnya dunia di mata Allah nilainya lebih rendah daripada bangkai ini di mata kalian. Ini namanya tafakur. Ngelihat apa aja dihubungkan dengan Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Terus aja kayak gitu. Itu orang beriman. Enggak pernah lupa sama Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dengan cara wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru dia bilang, "Rabbana, Rabbana, Rabbana." Sehingga jadi kebayang bagi para sahabat, "Oh, gitu ya. Berarti Allah tuh kalau gak ngasih dunia kepada hambanya yang beriman, gak zalim. Soalnya bagi Allah, dunia tuh gak ada harganya. Seandainya, kata Nabi, dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan ngasih dunia itu sedikit pun kepada orang kafir. Jadi kita salah paham tentang Allah gara-gara menghargai dunia. Sehingga ada orang bilang, oh, apa maunya Allah sama saya? Allah kok tega banget sih? Allah kok gak adil sih sama saya? Karena kita mengukur rahmat Allah dengan dunia. Sedangkan Allah pengen merahmati kita dengan akhirat, bukan dengan dunia. Kita gak ngerti, salah paham. Misunderstanding, miskomunikasi sama Allah. Seandainya dunia ini nilainya ada, walaupun cuma seberat sebelah sayap nyamuk. Berapa gram kira-kira sebelah sayap nyamuk? Gak ada gramnya. Kalau kita pakai timbangan yang digital tuh, terus di atasnya kita taruh nyamuk, bukan sayapnya, nyamuk nih. 3 ekor, jangan 1 ekor. Keluar gak angkanya? Gak keluar, 1 juga gak keluar. Naruh mungkin nyamuk misalnya 10 ekor, masih belum keluar angkanya. Butuh ratusan ekor nyamuk baru keluar angka 1. Keluar lagi angkanya, saking tidak ada nilainya dunia di mata Allah. Seandainya ada segitu aja nilainya, maka Allah gak mau ngasih dunia ini kepada orang kafir. Karena Allah gak mau merahmati orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir dikasih dunia dan seisinya, itu bukan karena Allah lebih sayang mereka daripada orang mukmin. Tetapi bukan berarti Allah juga gak ngasih dunia untuk orang beriman. Bagi Allah, dunia itu bukan ciri dari kasih sayang Allah. Dunia ini bisa jadi amanah, bisa juga jadi fitnah. Sedangkan rahmat bukan dunia, akhirat. Kecuali Allah kasih dunia yang menjadi kebaikan untuk akhirat. Kaya tapi dermawan, itu baru rahmat namanya. Kalau kaya doang, bukan rahmat. Makanya yang kita disuruh cemburu itu bukan ke orang kaya, tetapi orang kaya yang dermawan. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh cemburu kecuali kepada 2 orang. Salah satunya orang yang kaya dan menghabiskan kekayaan, dan cemburu kecuali kepada 2 orang. Salah satunya orang yang kaya dan menghabiskan kekayaannya fi sabilillah. Menghabiskan, kalimat kata kuncinya, kekayaannya fi sabilillah. Jadi yang kita cemburu itu bukan kekayaan, tetapi habisnya kekayaan itu di jalan Allah. Jadi dunia itu baru jadi rahmat kalau dunia itu membawa orang kepada akhirat, baru jadi rahmat. Kalau semata-mata dunia saja, itu bukan rahmat di mata Allah. Jadi jangan salah paham, kok saya setelah hijrah malah susah hidup saya. Jangan salah paham. Kalau setelah kita hijrah, setelah kita bertaubat, setelah kita memperbaiki diri, dunia kita malah jadi susah, bukan berarti Allah mencabut rahmatnya. Tetapi Allah ingin mungkin melindungi kita dari fitnah-fitnah dunia. Karena Allah sayang sama kita, gak dikasih dunia. Kalau dikasih hanya untuk mencukupi kebutuhan kita, yang gak membuat kita sampai lupa diri. Karena banyak orang makin dikasih dunia makin sombong, makin dikasih makin jarang sholatnya. Dan kita ngerasain sendiri kalau lagi banyak masalah, sholat khusyuk, nangis-nangisnya, tahajud panjang, jam 1 malam udah bangun tahajud sampai subuh. Begitu dikasih solusi, subuh juga kadang kelewat. Makanya Allah gak mau kita celaka gara-gara dunia, kasih aja masalah terus. Jadi kalau kita pengen Allah gak ngasih masalah, istiqomah, dikasih dunia tetap beribadah, gak dikasih dunia juga beribadah. Sehingga Allah gak khawatir ngasih dunia untuk kita. Ini hambaku siap gak ya dikasih harta? Ini hambaku siap gak ya dikasih pasangan? Jangan-jangan ntar dia kalau udah dikasih pasangan, lupa sama gue. Akhirnya udah deh, jomblo aja lo, biar semakin dekat sama Allah gitu. Bisa kayak gitu. Intinya, Nabi itu mengaitkan bangkai onta dengan Allah. Jalan lagi tuh, jalan lagi, namanya Bukit Jamdan di daerah Madinah. Antara Madinah dengan Madain Soleh, agak-agak jauh dari kota Madinah. Namanya Bukit Jamdan. Jamdan ini salah satu bukit yang paling angker bagi orang Arab. Jadi kalau udah lewat lereng atau lembah Jamdan, semua orang ketakutan, dianggap ada jin penunggunya. Dan di situ banyak orang yang celaka. Sehingga ketika kaum muslimin lewat lereng atau lembah Jamdan, banyak desas-desus di antara kaum muslimin, ini Jamdan loh, mulai ada cerita horor. Lalu Nabi mengatakan, "Hadza Jamdan." Ini adalah bukit atau gunung Jamdan. Dan dia adalah Sabaqal Mufarridun. Lalu para sahabat mengatakan, apa arti Mufarridun ya? Mufarridun itu adalah orang yang banyak bertasbih kepada Allah, sedangkan gunung ini lebih banyak lagi daripada orang-orang ahli bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, tasbih terus ribuan kali tasbih, gunung Jamdan ini lebih banyak lagi bertasbih kepada Allah. Artinya Nabi itu mengaitkan semesta itu dengan Allah. Ini hamba Allah, jadi kalian gak usah khawatir. Kalau kita jalan kemana-mana itu kita melihat, oh ini hamba Allah, ini hamba Allah, ini hamba Allah. Sehingga kita tidak hidup di dunia yang jauh dari penciptanya. Melihat apapun, ini hamba Allah. Jangan kayak orang yang tidak beriman mengatakan alam. Oh ini fenomena alam. Alam lagi, jalan jarang yang Allah. Saya kan paling sering tuh nonton kalau di TV Nat Geo ya, National Geographic. Senang banget nonton Nat Geo, terutama yang Nat Geo Wild, tentang alam apa liar gitu. Dan selalu bahasanya, alam telah menyediakan segalanya untuk kita. Yang nyediain alam. Itu bahasa orang evolusi. Allah, Allah, Allah. Sehingga saya kalau lagi nonton Nat Geo itu, Masya Allah, Subhanallah, sering terkagum-kagum sendiri ngelihat kebesaran Allah di alam semesta. Walaupun referensinya mereka, tetapi tafakur kita untuk mengingat Allah SWT. Kayak misalnya hiu, ocean misalnya, atau killer fish, salah satunya hiu, selain paus pembunuh, killer whale ya, whale killer apa killer whale, pokoknya paus pembunuh aja. Nih ada hiu nih ceritanya. Ternyata teman-teman, hiu itu adalah vacuum cleaner Allah di dalam lautan. Dia itu hanya makan ikan atau makhluk laut yang terluka atau akan jadi bangkai dan akan jadi polusi di dalam laut. Sehingga dia akan punya dua sensor. Saat bentar lagi mau mati, udah mulai lemah nih, maka akan terbaca oleh sonar sensornya hiu dari jarak sekian puluh kilometer. Dan sensor inilah, sonar inilah yang dipelajari kemudian menjadi inspirasi pembuatan sensor dalam kapal selam untuk melihat lawan atau jarak musuh. Dia bisa lebih dari 10 km ngeliat, oh ada ikan yang sekarat tuh, didatangin sama dia dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, dalam hitungan menit datang makan tuh ikan. Karena kalau gak dimakan oleh hiu, ikan itu akan jadi polusi di dalam laut. Makanya kalau kita berenang di laut, jangan panik. Begitu panik, wah hiu, ada yang makanan saya tuh. Berenangnya kacau gitu ya, gak teratur. Sehingga kalau kita lihat orang-orang barat, kenapa yang diving sering di sebelah hiu tapi kok gak diserang? Karena gerakan mereka itu udah teratur, udah punya ilmu berenang atau ngedive. Coba bayangin diving pas lewat hiu, langsung panik sendiri. Hiu yang tadi gak tahu jadi tahu tuh. Hiu walaupun di sebelah hiu tapi kok gak diserang? Karena gerakan mereka itu udah teratur, udah punya ilmu berenang atau ngedive. Coba bayangin diving pas lewat hiu, langsung panik sendiri. Hiu yang tadi gak tahu jadi tahu tuh. Hiu walaupun di sebelah kita kalau geraknya teratur, menurut teori di Nation nih, walaupun di sebelahnya kalau geraknya teratur, gak akan kebaca oleh sonarnya. Sehingga dianggap bukan makanan, tetapi dianggap teman. Hey bro, gitu. Kalau teratur, tapi kalau bukan teratur, bukan bro tuh. Langsung, ini makanan saya, walaupun jaraknya puluhan kilo. Masya Allah langsung, ini namanya tafakur. Sama kayak gajah. Pernah dengar suara gajah? Kalau gajah bersuara yang bisa kita dengar, berarti dia lagi guyon. Kalau dia manggil temannya, kita gak bisa dengar. Dia menggunakan suara frekuensi rendah yang tidak mampu didengar oleh manusia. Kita tuh bisa mendengar suara dengan frekuensi tertentu, masih. Gajah teh memanggil temannya dalam jarak sampai 12 km itu dengan frekuensi rendah yang kita aja gak dengar di sebelahnya. Kita di sebelah gajah nih, kita gak tahu ternyata dia lagi manggil temannya 12 kilo. Kita yang di sebelah dia gak dengar. Beda indra. Gimana kita tahu gajah lagi manggil temannya? Telinganya dibuat tegak gini, kemudian di bawah pipinya itu kembang-kempis. Itu berarti dia sedang mengeluarkan suara frekuensi rendah yang didengar oleh temannya 12 kilo lebih dan dia mengatakan, "Eh, teman-teman, ini ada makanan nih. Ini ada kebun kebun tebu." Akhirnya temannya yang dari jarak 12 kilo langsung datang. Kalau dalam teknologi kita disebut dengan Sherlock. Sherlock ya? Sherlockation. Jadi dia nge-Sherlock ke temannya tuh pakai frekuensi rendah. Langsung, "Oh iya, ntar sinyalnya putus-putus nih," kata temannya teh. Ngejar langsung ke spot itu dan enggak meleset. "Ntar sinyalnya putus-putus nih," kata temannya teh. Ngejar langsung ke spot itu dan enggak meleset sama sekali. Allah maha besar, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Makanya tafakur, tafakur. Nabi itu suka sekali mentafakuri sesuatu dan dikaitkan dengan Allah atau minimal dengan akhirat. Naik gunung Uhud. Kata Nabi, "Uhud adalah gunung yang kami mencintainya, dia mencintai kami. Uhud itu salah satu gunung-gunung surga," dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya tafakur aja. Makanya coba kalau teman-teman jalan, namanya bukan tadabur alam ya. Kalau tadabur mah Al-Quran. Kalau teks itu ditadaburi, kalau alam itu ditafakuri. Namanya bukan tadabur alam tapi tafakur alam. Coba tafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsinya satu, melembutkan hati, kedua menambah iman, ketiga memunculkan kepekaan dan pemahaman yang dalam dalam diri kita. Inilah salah satu beribadah dalam diam, yaitu dengan cara merasa sesuatu yang baik atau yang buruk karena Allah, dan yang kedua dengan cara memikirkan dan mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, bukan hanya jadi wawasan. Sering-sering deh, malam-malam kalau mau tahajud keluar rumah dulu lihat, wah alam langit, terus baca inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab, baru salat. Insyaallah akan lebih berkesan. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin yakin sama Allah, semakin belief, semakin keep the faith, karena sering tafakur melihat bukti-bukti kebesaran Allah dan lebih berserah diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung bisa masuk ke dalam hati. Kemudian ada tips atau trik dari saya ketika kita berdialog itu seperti apa gitu? Apakah di setiap suasana atau ada momen-momen tertentu yang berdialog itu bisa langsung masuk ke dalam hati? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah curhat nggak sama Allah? Gimana curhatnya? Salah satu cara kita tafakur atau berdialog dengan Allah itu curhat. Kayak yang dilakukan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Dan curhat itu pakai bahasa yang paling lembut dan paling romantis yang kita bisa. Kalau Nabi Sulaiman itu paling lembut menggunakan bahasa ilahi. Dan kayak orang ngobrol aja, bukan kayak doa yang berirama ya atau berbahasa Arab. Ini ngobrol aja tapi lembut, pelan. Ilahi, saya adalah hambamu saya punya banyak dosa, saya tercela, saya punya banyak aib, terus dialog sama Allah. Lalu kita sebutkan kebesaran-kebesaran Allah. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Ini semuanya adalah ciptaan-Mu. Langit yang tinggi, Engkau yang membangunnya. Kan orang ketiga. Jangan dialog sama Allah yuk. Jangan. Udah aja sendiri. Karena ini adalah amalan pribadi. Kalau bareng-bareng namanya nanti muhasabah. Kalau dialog sendiri, ini munajat. Bermunajat kepada Allah. Dan kalau teman-teman lagi dalam masa sedih, itu kesempatan paling baik buat kita tafakur dan dialog. Makanya bersyukurlah kalau sesekali Allah kasih kesedihan. Karena gak akan pernah sama berdialog dalam suasana sedang gembira, bahagia, dengan ketika lagi sedih. Itu gak sama. Untuk kapasitas iman seperti kita, beda dengan sahabat. Kalau mereka stabil kapanpun. Kalau kita butuh pengkondisian hati dulu. Kalau lagi sedih, dialognya nyaman banget sama Allah. Dan itu kesempatan, jangan dilewatkan. Begitu sedih, jangan cari playlist lagu-lagu yang bisa menikmati kesedihan. Justru ketika kita lagi sedih, langsung pakai kesempatan itu. Saya mau curhat sama Allah, mumpung lagi sedih nih. Siapa pun bisa pasangan, bisa pekerjaan, bisa kadang-kadang gak jelas, tiba-tiba sedih aja. Ternyata pas dicari-cari tahu, gak ada duit. Mungkin awalnya gak ketahuan, kayak ada teman saya tuh lagi dirawat di rumah sakit. DB gitu. Tiba-tiba ada yang masuk kayak lagi kena di UGD, masuk ke itu dirawat inap di situ, sakit. Terus dokternya pas periksa, "Ini sakitnya apa nih kok kamu panas tinggi segala macam?" Ternyata sakitnya apa? "Dok, saya mah enggak sakit apa-apa, cuma enggak ada duit." Itu masalah dia. Sehingga obatnya adalah dikasih duit. Intinya adalah kalau lagi mumpung kita sedih, lagi ada masalah, itu kesempatan buat kita curhat sama Allah. Tafakur itu salah satunya dengan cara munajat, curhat sama Allah. Kata Nabi Zakaria, "Rabbi, wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Rabbi, inni khiftu al-mawaliya. Rabbi, wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Rabbi, inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radhiya." Ini panjang nih curhatnya Nabi Zakaria. Kayak gitu kita curhat sama Allah. "Rabbi, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah beruban, tapi saya enggak mau putus asa berharap kepada Engkau ya Allah. Saya khawatir kalau saya meninggal nanti siapa yang meneruskan dakwah saya." Jadi ngomong gitu masalahnya apa sama Allah. Itu namanya munajat. Lalu nanti kita sebutkan kebesaran Allah yang tadi kita tafakuri. "Engkau maha, engkau maha, engkau maha." Itu salah satunya. Tapi kalau kondisinya kita ngerasa hati kita keras, maka langkah yang harus kita dosa. Sehingga kalau kita udah taubat, istighfar, dan gak bisa sekaligus, butuh waktu juga. Sebagaimana dosa itu menumpuknya dalam waktu yang lama, maka membersihkannya juga butuh waktu. Bersabarlah dengan waktu itu. Terus istighfar, taubat. Hindari perbuatan sia-sia, jauhi orang-orang yang mungkin melalaikan kita. Nanti akan sampai kepada sebuah titik, sebuah kondisi di mana kita udah ngerasa, ini udah saatnya saya siap tafakur. Kita yang sendiri bisa ngerasain. Istafti qalbak, tanya ke dalam hati kita. Kalau kondisinya tadi berat banget, tafakur juga gak dapat, ya udah taubat berarti. Karena tafakur itu sebetulnya amalan orang-orang soleh. Kalau kita ngerasa belum soleh, justru amalannya bukan tafakur, tapi taubat. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, ada yang awalnya mungkin ada awalnya. Fakur, tapi tahu taubah. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, ada yang awalnya mungkin ada awalnya bagi persyaratan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz dari Bandung ya Pak Ustaz. Mohon Bu. Salam nanti Bu. Pak Ustaz. Ya Bu. Dalam tafakur itu apakah supaya kita khusyuk ya, ada apa ada bacaan-bacaan yang harus kita ucapkan atau gimana, atau hanya merenung apa memikirkan kebesaran Allah atau apa? Ya, apa perlu ada bacaan-bacaan tertentu yang harus kita amalkan atau gimana? Ya, apa perlu ada bacaan-bacaan tertentu yang harus kita amalkan atau gimana? Baik. Dan berapa lama lamanya tafakur itu yang harus kita kerjakan, yang biasanya dalam waktu siang atau malam atau waktu kapan yang sebaik-baiknya kita lakukan, atau setelah sholat apa tahajud gitu. Baik, Bu. Tafakur itu tidak butuh waktu khusus. Beda dengan ibadah ritual yang memang ada paketnya. Sholat itu ada paketnya, ada hautunya, ada fikihnya. Kalau tafakur cenderung mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Kita bisa melakukan kapanpun, dimanapun, dengan objek apapun. Dan tidak, kadang-kadang tidak perlu disengaja. Kayak Nabi tadi lewat ngelihat bangkai, tafakur. Itu tafakur, setiap ada apa-apa aja tafakur. Dia lewat pasar gitu ya. Dia bilang kepada anaknya, Lukman ini kan bukan ulama, tapi ahli hikmah. Dan dia menasihati anaknya itu bukan dengan ilmu, dengan hikmah. Dia bilang ke anaknya, ya Bunaya, tuh lihat orang di pasar, mereka ada yang untung, ada yang rugi. Atau kadang hari ini untung, besok rugi. Kamu mau tahu gak perniagaan yang gak mungkin rugi? Pasti untung. Tafakur. Apa wahai ayah? Berniagalah dengan Allah. Kalau kamu lakukan sesuatu, akadkanlah kepada Allah. Jangan akadkan kepada manusia. Pasti untung. Itu namanya tafakur. Melihat pasar, ngomongin dagang. Dagangnya dengan Allah. Jalan lagi. Melihat ayam. Lukman bilang ke anaknya, ya Bunaya, wahai anakku, janganlah kamu lebih lemah daripada ayam jago ini. Kata anaknya, gimana lemah wahai ayah? Ayam ini bangun sebelum fajar. Maka bangunlah kamu sebelum dia berkokok. Artinya tahajud. Jalan lagi pas Lukman kerja di ladang gandum tuannya, dia hitung butiran-butiran gandum. Lukman bilang kepada anaknya yang ada di surat Lukman, wahai anakku, tidaklah satu amalan sekecil biji gandum ini disembunyikan di langit atau di perut bumi atau di dalam bongkahan batu kecuali Allah pasti tahu dan akan menghisabnya di akhirat. Gandum. Jadi apa aja dikaitkan dengan Allah, akhirat. Dan itu butuh latihan juga. Gak bisa sekaligus. Kadang-kadang ya, tapi tafakurnya apa ya? Gak ngerti ya. Kaitkan aja dengan Allah minimal. Ini Allah cipta, ini Allah cipta. Minimal itu aja. Dari situ nanti akan berkembang. Kita mengasah tafakur kita dengan cara melatihnya, dengan membiasakannya. Jadi gak ada waktu khusus, tidak ada bacaan khusus, tidak ada objek khusus. Bacaan khususnya mungkin ayat tadi, surat Ali Imran 190. Sayang untuk bisa memahami itu, tinggal nonton doang, kita udah bertambah iman. Jadi gara-gara tafakur itu kita jadi yakin, hidup kita mah serahin aja sama Allah. Allah menciptakan segala ini mudah, masa ngurus kita aja susah? Semua dunia ini diurus oleh Allah, mudah. Apalagi ngurus satu orang kayak kita, lebih mudah lagi tuh. Jadi nambah iman, bergantung, tawakal. Jadi tafakur jauh lebih leluasa ketimbang ibadah. Dan tidak harus berwudu juga, walaupun dengan berwudu lebih baik. Tetapi tidak menjadi syarat harus berwudu. Itu Bu. Terakhir, udah selesai? Oh, ya. Karena keterbatasan waktu, mungkin jadi nanya jawab ini kita sudah tentu mohon maaf kepada jemaah semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin mohon berkesan untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada jemaah. A'udzu billahi. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah, la hawla wa la quwwata illa Allahumma lakal hamdu ya Rahman, lakal hamdu ya Rahim, lakal hamdu ya Karim, lakal hamdu ya Mujib as-sa'ilin. Nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ilayka aslamna wa bika amanna wa 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasabna. Na'udhu bi'izzatika an tudillana. Antal hayyul ladhi la yamut, wal insu wal jinnu yamutun. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal-jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan-nar. Ya Allah, ilahana, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau ya Allah. Engkau ya Allah, Engkau lah satu-satunya yang layak disembah. Hanya kepada-Mu kami berkembali ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah diri. Alam, langit dan bumi semua bergantung kepada-Mu ya Allah. Alangkah sombongnya kami jika kami merasa bisa hidup tanpa-Mu ya Allah. Jika kami merasa bisa mendapatkan sebutir beras tanpa-Mu ya Allah. Jika kami merasa lebih tahu daripada Engkau ya Allah, betapa sombongnya manusia, padahal alam semesta, langit dan bumi semua bergantung kepada-Mu dan bertasbih untuk-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, janganlah Engkau berpaling dari kami ya Allah. Siapakah yang bisa menyelamatkan kami jika Engkau berpaling dari kami ya Allah? Kami sadar dosa kami banyak, aib kami sangat luar biasa sampai kami malu di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup menyebutkan aib-aib dan dosa-dosa dari kami ya Allah. Kami sadar dosa kami banyak, aib kami sangat luar biasa sampai kami malu di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup menyebutkan aib-aib dan dosa-dosa kami di masa lalu. Tetapi kepada siapa lagi kami harus meminta dan kembali berserah diri kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Sebagaimana Engkau menutupi aib kami, maafkanlah juga kesalahan kami ya Allah. Sebagaimana Engkau sayang kepada makhluk-makhluk-Mu, sayangilah kami ya Allah. Janganlah Engkau palingkan wajah-Mu dari kami. Sungguh celaka orang yang telah Engkau palingkan wajah-Mu darinya ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan. Janganlah Engkau keluarkan iman dari hati kami. Tidak ada harganya nikmat dunia dan seisinya jika engkau tidak memberikan nikmat iman dan Islam, ya Allah. Seseorang bisa hidup 1000 tahun, tetapi jika dia mati dalam keadaan tidak beriman, rugilah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, fahamkan kepada kami ilmu yang engkau berikan kepada nabi-nabimu, ilmu yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang solih. Janganlah engkau jadikan ilmu agama yang kami dapatkan sebagai laknat atas diri kami nanti di akhirat. Jadikanlah ilmu itu sebagai syafaat bagi kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah.